Nah, naruh di dalam sini kan. Aku tak sini. Balik aja. Tak tahu aku ngapa ni balik lagi ni. Kalau sini pergi dengan sini. Kalau aku taruh di sini. Oh, ada di perasa tak ya? Makan ni. Gitu makan balik. Balik ni apa ni? Sisa ilmu ni ya. Ilmu aku dah tak ada. Bayangkan. Mak aku lah, mesan lah. Makan tu lauk lah, ayam. Pokok yang enak-enak lah. Habis 30 lebih. Makan. Habis ilmu tak? Ingat ilmu hilang ni. Tak nafsu makan. Makan. Hilangnya mas musim. Nah. Pas makan. Enggak, aku punya aku. Kesal aku, sumpah kesal. Bangkit langsung diolok-olok kan. Ha, ujung-ujung dia karma. Elam aku hilang berapa kali ya tu. Di polnem, di jual kan. Malam itu tu malam yang kita nak pergi ke Skadau tu. Tengok aku Skadau pakai lem apa. Lem Honda. Honda. Dia yang ngolok aku tu ayo. Ibnu hilang helm. Johan hilang helm ngolok aku. Irsat hilang helm. Pokok ni yang hilang ngolok aku ni. Hilang semua, alhamdulillah. Elem budak tu masihlah harga tu kan. Elem aku ah 400,000. Anjing itu, kau mau tahu dak aku beli ah? Nabung san. Anjing. Ih. Ya dua kali hilang benda tu. Dapat lagi, hilang lagi. GM lah, sayang gak, bosan gak beli lah elem. Aku setiap ya, tapi tidak ke kampus tu masukkan dalam motor. Gila masih 200,000 tu. Wei, macam mana di kampus? Aku taruh di jok, mana hilang? Itu lah. Ni putusin. Diangkat ke itu jok tu? Wah. Emang punya sial. Kan kalau supaya lama tu cuma plastik. Dan, oh, bujur dia aja. Di Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali. STIP. Ya. Di Jimbaran juga itu. Jimbaran ya? Jimbaran. Apa ini yang yang sekolah perikanan itu apa namanya? Sekolah yang kemarin tu ada kesini pakai baju KKP Jembrana ke? Sini Jembrana dekat sini. Di bawahan itu dia kementerian. KKP juga. Kalau Jembrana ini dekat negara. Itulah pokoknya dia kuliah lah baru apa? 2 tahun ke? Baru dibuka. Baru buka. Adalah baru 2 tahunan ke apa dah salah. Sini ah rasa tu aman dah ya. Aman. Pergi anak tu. Kunci motor ni. Ni rumahnya. Motornya situ, kuncinya situ sampai jam berapa. Kadang tu makan di sini. Pesan rokok kan. Motor tu masih hidup. Di sana ambil uang. Motor masih hidup. Coba dipunti anak motor masih hidup. Oh. Langsung menghilang. Kunci ada tikik. Boom. Dah, selesai. Jangankan motor, helm dah hilang. Kiri pun kau tak ke jalan hilang tak? Sini tu. Misalnya kerjaan ada. Enggak, masa anak tu yang nyuri-nyuri helm tu budak-budak kayak SMP, SMA gitu lah. Ada gak yang dah tua? Mereka kebanyakan sini itu lah. Gimana ya? SMP, ngelem bah. Adatnya kuat sih. Adat masih kuat. Takut adat bah, kayak karma. Karma pale. Jadi kayak kecurian, kelahi. Paling bulan. Orang-orang migran yang kayak gitu. Jawa Lombok gitu kan. Yang pas enggak ada duit. Kalau sini masih ada itu. Kemarin kayaknya ada yang ngomong ada motornya hilang. HP atau motor HP? Oh, HP. Todong. Apa tuh? HP. Todong. Todong. Di Domaret. Salah apa kamu? Kalau tidak salah tu kata ke agak kemarin tu. Motor hilang. Beat. Motor juga hilang. Tidak salah beat ini. Kan kemarin mau dijual tu beat tu. Hilang. Hilang kan? Oh. Nak tidak ada lagi kan? Kalau di sini. kira laku. Ini di Pontianak mas kucing kampung aja hilang. Kucing kampung. Jangan kucing lah, pakaian enggak mau enggak hilang. Udah bukti kucing aku tuh hilang Wanda, anak kucing bayar apa panda hilang. Anak kucing ini biasa gini asan. Dia nyari makan tadi, berapa orang lah. Kayak kucing tetangga aku yang juga lain gitu. Yang lain balik kak, ini pandai. Hari ini hilang, besok satu lagi hilang. Biasa ketemu lagi dah san, masih kecil loh. Mungkin agak bulannya aku balik masih ada. Tapi dia orang tuh lihat tuh anak apa? Nanti maaf. Rapi, rapi dong. Jangan bukti tuh rapi. Lihatnya bagusnya ya, ambil. Jadi anak kan laki-laki. Kucing aku yang masih ada nih mas, dia kepalanya itu kayak apa? Kayak gimana ya? Kayak India. Cantik pula nih kesayangannya. Itu kucing. Malu mas, tidak dipacar ya kesayangan. Sini anjing punya kan? Iya anjing sini banyak. Iya anjing kayak kucing dah kebanyakan. Duduk ni kayak gini. Ah itu mas, kucingnya tau bisa bicara kan? Ini kepalanya ini di tengah-tengahnya itu ada bulat itu. Wow kayak gitu. Terus ekornya ini, ekornya kuning. Nah. Badannya putih, ekornya kuning, tinggal dua putih. Ada kan aku bilang, tak ada kaji kucing tiga warna. Tiga warna betul lah? Iya. Orange, putih, hitam. Pokoknya tiga warna tak dia? Kalau bukan orange tak dia, kayak kuning itu. Tak lah, dia pokoknya tiga warna lah. Ada kucing empat, aku tu anak lain banyak. Kalau tiga warna, bagus. Oh, temanmu tu kuliah di mana? Ada kucing, ada kawan aku tu. UNUD. Di Uno, tapi di sini siapa? Siapa? Di sana, kau di sana? Kupon-kuponnya kira, aku dapat cewek sini tau. Besok udah ke DPS. Ingat di Warta Hotel.